asmara. Hanya padamu, untukmu ku hadir dalam cinta. Cinta, cinta, cinta. dada. Biar cinta memadukan kita. Sayang, jika memang kau sungguh sayang. apakah dia tahu apa yang telah terjadi semenjak hari itu? Hati ini miliknya. Dia jatuh hati seperti apa yang ku rasa. Bilakah dia mengerti apa yang telah terjadi? Hasratku tak tertahan untuk dapatkan dirinya. Mungkinkah dia jatuh hati seperti apa yang ku rasa? Tarik, oh ya, we, la jangan.

tinggal aku berkasih dengan bayangmu. Namun ku tak cari pengganti agar kau di sana tahu aku suami terbaik. Seandainya kau tahu takkan ada cinta lagi yang sanggup mengganti dirimu, aku takkan ragu, takkan ragu untuk menikah sejak awal cerita cinta. Namun kini engkau pergi, tinggal aku berkasih dengan bayang. Bidadari penggantimu, takkan ragu, takkan ragu, takkan ragu untuk menikah sejak awal cerita cinta. Kasih dengan bayangmu, menikah sejak awal cerita cinta. Namun kini engkau pergi, tinggal aku berkasih dengan bayangmu. Agar kau di sana tahu aku suami terbaik. Takkan pernah habis cintaku. Semalam aku bermimpi bertemu dengan dirinya, ingin rasaku mengulang hangatnya cinta tadi malam. Sudah tahukah dia tentang diriku yang tak mungkin mencinta di saat tak tepat lagi? Yang kuragukan dia akan bertahan bila tahu diriku yang tak mungkin memiliki. Oh begini kah rasanya, rasanya tak boleh lagi jatuh cinta. Namun mengapa dirinya seolah memberi harapan? Sudah tahukah dia tentang diriku yang tak mungkin mencinta di saat tak tepat? Miliki.

waktu ku genggam tangannya. Serasa hati tergoda, ku coba tanya sendiri, engkau kah permaisuriku? Mungkinkah mata hatinya menyingkap tabir cintaku? Yakinkan hati kecilku, kau memang permaisuriku. Oh, sedetik ku tarik nafasku, pejam mata pilih-pilih pikir-pikir kata cinta. Kedua daun kupingku, saya mau nyatakan tunggu jawabnya. Pujaanku suka jiwaku, izinkan ku jadi kasihmu. Impianku akan cintaku, biarkan ku mencintaimu. Mungkinkah mata hatinya menyingkap tabir cintaku? Yakinkan hati kecilku, kau memang permaisuri. Pejam mata pilih-pilih pikir-pikir kata cinta. Tutup kedua daun kupingku, usai ku nyatakan tunggu jawabnya. Pujaanku surga jiwaku, izinkan ku jadi kasihmu. Impianku, angan cintaku, biarkan ku mencintaimu. Andai cinta tak berbalas bagai ketimpa dunia, rasa ingin mati saja. Pujaanku, surga jiwaku, izinkanku jadi kasihmu. Impianku, angan cintaku, bolehkah ku memilikimu? Pujaanku, surga jiwaku, izinkanku jadi kasihmu. Impianku, angan cintaku, biarkan ku mencintaimu. Kau tetap terindah. selalu ada di langkahku. Mengapa harus keyakinan memisah cinta kita? Sesungguhnya aku kangen kamu, di mana dirimu? Aku gak ngerti, dengarkanlah, kau tetap terindah meski tak mungkin bersatu. Sampai kau tiada bertahan, semua